waktu untuk Anda. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat pemenang, dibutuhkan waktu yang sedikit untuk melakukan apa yang benar daripada untuk menerangkan mengapa kita berbuat salah. Dari apartemen Robinson Jalan Jembatan 2 Raya nomor 2 Jakarta Utara. Inilah Viva Radio, Viva Radio, Viva Radio. AM Stereo 648 SSK FM Victorious Family Station. Kita dengarkan acara selanjutnya. Kita dengarkan acara selanjutnya. Shalom, selamat malam Sobat Pemenang. Ketemu lagi bersama saya Martinus Wangge dalam program Aku Yang Baru. Program ini adalah sebuah program yang akan mengubah cara pandang kita untuk hal baru, bertindak, dan berkata-kata dengan cara yang baru. Dan program ini didukung oleh Life Talk Asia Academy, yaitu sebuah lembaga pembelajaran yang berfokus dalam pembinaan karakter bagi anak-anak muda. Sobat Pemenang, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang saya percaya menarik sekali. Judulnya Sukses Menemukan Jurusan dan Karir. Nah, malam ini kita mengundang dua orang coach yang sudah terbukti dan teruji kualitasnya dalam menangani remaja dan hubungannya dengan orang tua. Baik, saya akan memperkenalkan beberapa narasumber kita ini. Yang pertama ada Pak Albert Egmont SH. Shalom, selamat malam. Ya, beliau ini adalah konsultan ahli karakter serta pengembangan karir dan kepemimpinan. Nah, beliau sudah banyak memotivasi para orang tua sebagai pembicara seminar yang berhubungan dengan karakter, pengembangan karir, serta kepemimpinan yang biasanya diadakan di sekolah-sekolah, khususnya SMP, SMA, di Jakarta Utara dan sekitarnya. Sudah hadir juga Ibu Rima Simorangkir, Sarjana Psikologi. Shalom, selamat malam Sobat Pemenang. Ya, beliau adalah seorang konsultan ahli perilaku remaja yang sudah banyak menginspirasi anak-anak remaja dengan membantu menemukan passion mereka, minat, bakat, dan destiny ilahi yang Tuhan mungkin taruh dalam hidup mereka. Sesuai dengan tema malam ini, sukses menemukan jurusan dan karir, langsung aja nih Ibu Rima dan Pak Albert. Saya ada sebuah fakta nih. Tadi kita sempat bicara-bicara di luar dan ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa dari educational psychologist dan integrity development flexibility mengatakan sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi saat-saat ini pada pemuda Indonesia nih? Apakah mereka kurang paham tentang sekolah atau gimana? Sampai kok bisa mencapai 87% mahasiswa salah jurusan? Saya serahkan pertama kayaknya ke Pak Albert nih, soalnya ini kayaknya berhubungan dengan orang tua nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Martinus. Jadi memang daripada survei yang didapat daripada educational psychologist dari Integrity Development Flexibility memang mengatakan 87% mahasiswa itu kebanyakan salah jurusan. Nah, memang banyak sekali kalau kita lihat banyak orang-orang yang salah jurusan, arti kata kalau misalnya sudah masuk kuliah lulusnya ternyata ngambil kerjaan yang nggak sesuai sama apa yang dia ambil jurusannya. Oh, menarik nih. Iya, betul. Artinya bisa 4 tahun itu sia-sia, uang yang sudah dibayarkan, waktu yang sudah dihabiskan tuh sia-sia. Nah, memang kalau kita bisa lihat hari-hari ini memang ada beberapa kecenderungan yang sering kali orang tua itu lihat. Kalau saya membahas dari cara pandang orang tua, yang pertama, sering kali orang tua itu cenderung mengarahkan anak untuk berkarya di bidang yang sama. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada bidang-bidang kayak contohnya yang sekarang lagi rame adalah misalnya kalau orang-orang masuk di arsitek misalnya jadi insinyur, atau misalnya ada orang yang dikatakan bahwa masuk dokter, atau misalnya ambil jurusan hukum misalnya. Nah, biasa jurusan-jurusan tersebut adalah jurusan-jurusan yang favorit, yang disering dikatakan bahwa oh, ini jurusan yang menarik sekali, maksudnya jurusan-jurusan yang sering kali orang pilih supaya dapat gaji yang tinggi. Wow. Supaya dapat hidup yang lebih baik. Nah, istilahnya begitu. Nah, itu yang pertama biasanya. Yang kedua, biasanya juga ada beberapa orang-orang tua yang melihat bahwa kecenderungan kalau misalnya anaknya mau ambil musik atau olahraga, seringkali orang tua bilang bahwa jangan diambil jurusan tersebut. Kenapa? Karena seringkali kalau misalnya dapat gaji nggak sesuai, atau nggak sepertinya pengembangan karirnya sepertinya nggak bisa membuat orang-orang yang ada di dalamnya menjadi lebih baik. Wow. Seperti itu sih Pak Martinus. Oh, jadi kalau saya bisa simpulkan ya Pak Albert ya, berarti orang tua cukup berperan ya sama keputusan anak-anak dan arah pandangan mereka untuk mengambil misalnya karirnya atau minatnya di masa depan, gitu ya Pak Albert? Betul, sangat, sangat, sangat sekali Pak Martinus. Nah kalau saya bisa tanya sama Ibu Rima nih, Ibu Rima, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang anaknya, apakah orang tua sangat berpengaruh penting juga? Sangat berpengaruh penting sekali. Orang tua di sini menjadi peran penting dalam mengayomi setiap anaknya untuk memilih jurusan dan karir. Tapi kita sebenarnya balik lagi Pak Martinus nih ke anaknya, karena kan anak sendiri yang menjalankan. Nah, pertanyaan sih sebenarnya kebanyakan kalau dari survei tadi 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan gitu ya. Iya, itu cukup banyak sekali. Banyak, sangat banyak sekali. Tapi di sini yang bisa kita fokuskan adalah sebenarnya jawabannya bukan kalau anak bertanya mau ke jurusan apa nih ya. Sebenarnya sih enggak seperti itu Pak Martinus. Jadi lebih difokuskan kepada yang lebih tepat adalah hidup seperti apa yang ingin dia jalani ke depannya gitu. Yang bisa kita fokuskan di sini adalah kita lempar anak ini mau berkarya dalam area apa gitu. Bukan pertanyaannya mau masuk jurusan apa, tapi lebih diutamakan lagi melihat lebih detail lagi karir apa yang mau dia bangun gitu ke depannya. Nah, masalahnya Pak Martinus untuk menemukan karir yang sesuai dengan minat terpendamnya dia sesungguhnya itu enggak seperti membalikan tangan, enggak mudah gitu. Butuh proses di dalamnya. Nah, makanya ada beberapa faktor sebenarnya Pak Martinus yang bisa kita lihat dari kebetulan pengalaman saya konsultasi anak remaja di beberapa daerah, terutama yang terakhirnya baru di daerah Tangerang kita selenggarakan. Kasusnya itu luar biasa bervariasi sekali Pak Martinus. Oh, menarik gitu. Nih sepertinya. Iya, pertama itu ada yang keluhannya seperti ini yang datang saya. Iya gimana ke depannya, apa yang perencanaan 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan seperti apa? Dia keluhannya adalah sama sekali gak punya gambaran, sama sekali benar-benar buta gitu. Kemudian yang kedua ada yang case-nya umur 27 tahun Pak Martinus, dia sudah bekerja dan keluhannya adalah kayaknya ini saya ambil kerja ini tuh untuk apa sih sebenarnya, dia gak dapat esensi daripada kerja, meaning daripada kerja yang sama ini gitu. Dia ngerasa boring dan dia ngerasa bertanya-tanya dalam dirinya, ini sebenarnya kerja ini untuk siapa, buat apa, tujuannya apa gitu. Karena dia sama sekali gak bisa apa ya merasakan kayak suatu yaitu apakah tujuan atau panggilan hidupnya dia gitu. Bahkan ada yang dia sudah tahu minatnya kemana, dia punya tujuan yang jelas kemana, cuman cenderungnya orang tua, lagi-lagi orang tua yang seperti apa tadi nih, apa jangan-jangan anaknya takut nih mengambil keputusan bukan sampai. Yang seperti tadi Pak Albert bilang orang tua tidak setuju karena mungkin prospek kedepannya blur gitu, gak jelas gitu. Dan mungkin gajinya kecil atau seperti apa, sehingga orang tua punya beberapa apa ya ketakutan-ketakutan akan apa ya untuk kedepannya, sehingga ya dia pikir bagus nggak ya ini buat anak saya, kedepannya anak saya bisa survive nggak dengan dia ambil jurusan yang seperti ini gitu Pak Martinus. Kalau saya lihat nih Ibu Rima, sebenarnya kan orang tua itu pengen hal yang baik buat anaknya, benar ya? Betul, betul, selalu nah, seperti itu. Saya juga sebagai anak muda nih, sebagai anak muda, saya masih muda. Jadi jadi kalau dari sudut anak muda, kira-kira kenapa ya mereka harus bisa sampai begitu tuh, sampai 27 tahun tapi baru mikir apa saya salah atau saya benar? Apakah dari kecil mereka sudah didoktrin sama orang tuanya untuk ngambil sesuatu? Atau apa sih, mungkin mereka takut atau gimana untuk kasih tahu mami papi kayaknya aku minatnya ke sini, ke arah sini. Itu ada kecenderungan gitu enggak ya kalau Ibu Rima lihat? Sebenarnya anak ini sebenarnya sudah tahu sih Pak Martinus dia mau ke arah mana. Hanya beberapa, kalau yang banyak anak yang datang pada saya menceritakan keluhannya, kebanyakan mereka itu tidak berani memilih gitu. Karena mereka nggak berani ngambil resiko ke depannya gitu. Jadi contohnya seperti ini. Dia udah tahu ke depannya saya sih pengen ngambil ini, tapi saya pengen ngambil ini juga, Kak. Nah, tapi kata teman aku cenderungnya pengen cocoknya di sini. Sehingga dia nggak bisa menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi potensinya gitu. Sehingga banyak anak-anak muda itu lebih cenderung dengar apa sih kata mama saya, kata papa, kata teman-teman saya kayak gini. Sehingga apa yang menjadi apa ya panggilan daripada suaranya dia dari dalam itu nggak pernah dia kepekaannya nggak pernah dia dengar gitu. Sehingga ya bingung jadinya. gitu. Nah kemudian ada saya mau cerita nih satu hal nih Pak Martinus. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi gitu. Ini kalau pengalaman kayaknya menarik. Iya, jadi waktu saya SMA kelas 1 itu ada beberapa mahasiswa itu datang ke sekolah gitu. Mereka presentasi beberapa hal mengenai jurusannya, jurusan dari universitas, beberapa universitas gitu, ke teman-teman di SMA termasuk saya. Nah pada saat itu mereka mendeklarasikan pengetahuan kayak prospek kerjanya kalau misalnya ambil jurusan ini kemana dan sebagainya. Mereka benar-benar presentasi A to Z gitu, lengkap sekali gitu. Nah sehingga ketika satu orang ini presentasi, yang timbul dari benak saya adalah wow menarik ya gitu, pemikirannya seperti itu, saya jadi pengen ambil gitu. Nah kemudian datang lagi mahasiswa dari jurusan yang lain presentasi, saya dari jurusan ini, dari universitas ini, jadi kalau misalnya kamu mau ngambil ini, kamu prospek kerjanya seperti ini loh, benefitnya buat kamu seperti ini loh. Nah kemudian simple banget Pak Martinus, jadi ketika mahasiswa yang kedua ini presentasi, saya dan teman-teman saya ini juga lebih menarik gitu. Nah jadinya kayak ini yang bisa kita bilang ketertarikan sesaat gitu. Nah, teman-teman anak-anak muda harus berhati-hati dalam hal ini gitu. Karena yang paling harus dicermati adalah ya kita harus banyak informasi memang mengenai jurusan ke depan yang akan kita ambil. Tapi di balik itu semua itu butuh proses yang lama, yang sangat panjang gitu. Nggak bisa ketika kita udah lulus SMA, ambil jurusan ini nembak gitu. Tapi ketika udah mulai menjalankan, kemudian di pertengahan semester ngerasa kok kayak gue salah jurusan, nah ini yang bahaya Pak Martino, seperti itu. Oke Pak Albert, nih saya dengar dari Ibu Rima nih menarik sekali nih Pak Albert. Ya, betul. Ya, karena kan kecenderungan anak-anak menurut Ibu Rima tuh kalau dengar yang satu suka, kalau dengar yang lain suka, kalau dengar yang ini suka gitu lah ya Pak. Betul, ya. Betul. Dan saya tulis di kertas saya nih, itu berarti orang tua kan cukup berperan sama anak-anak Pak. Betul. Dan tadi Bapak sempat bilang orang tua itu sangat berperan dalam penentuan karir dan masa depan anak ya Pak. Betul. Nah kalau dalam hal ini kira-kira sejauh mana orang tua terlibat nih Pak dalam penentuan karir sama jurusan mereka mungkin ketika mereka kuliah Pak. Nah jadi peran orang tua sama anak itu sebenarnya dimulai daripada pola pengasuhan juga. Kalau kita mau sangkutkan dengan bagaimana anak bisa pilih jurusan yang tepat sampai ke karirnya ini sekitar 80% Pak Martinus. 80%, jadi orang tua ya? orang tua tuh kepada anak itu berperan 80% terhadap pengembangan pemilihan dan jurusan dan karirnya. Nah sayangnya begini, yang seperti Ibu Rima katakan, kenapa banyak anak-anak sudah SMA 3 masih belum tahu kira-kira seperti apa. Begitu ada orang datang untuk jelaskan presentasi baru mereka terbuka matanya. Nah salah-salah seringkali apa yang menjadi hambatan daripada anak-anak muda ini untuk tahu jurusan atau karir seperti apa yang mau dibangun adalah sebenarnya pola pengasuhan daripada kecil yang seringkali nggak dibukakan. Nah sebenarnya ini masuk kepada tugasnya orang tua yang harus di mana orang tua mulai membangun ketajaman, yaitu mulai di dalam observasi anak. Bagaimana anak saya? Nah, observasi anak juga nggak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik-teknik tertentu. Misalnya di dalam waktu orang tua mulai menganalisa anak, ada yang namanya teknik MI atau kita sebut namanya multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini ada berbicara mengenai ada 8 kecerdasan. Bahkan sekarang katanya ada 9 kecerdasan. Wow. Ada yang bilang kecerdasannya di musik, ada kecerdasan di dalam bahasa, dan kecerdasan-kecerdasan lain. Nah, dari teknik ini kita bisa menentukan kira-kira anak saya kira-kira cocok di mana? Anak saya punya kekuatan di mana? Nah, dari punya kekuatan itu mulailah sebaiknya orang tua untuk mulai menajamkan kira-kira anak saya kalau baiknya di sini punya kekuatan, punya kecerdasan di sini, namun ditajamkan. Waktu sudah mulai ditajamkan, mulai dikasih masuk namanya yang kedua praktek. Yang pertama observasi, yang kedua mulai dikasih praktek anak-anaknya. Misalnya anak-anaknya sepertinya kalau bahasa lebih bagus daripada yang lain. Pelajaran bahasanya lebih cepat nangkap, lebih cepat ngomong, lebih cepat gampang mengerti. Nah kemungkinan anak-anak kita punya kecerdasan dalam bahasa. Nah setelah orang tua kalau tahu itu, kita gak usah berbicara karir dulu. Tapi kalau kita bicara soal kemampuan anak, ditajamkan dulu anak, dikasih praktek, dikasih les dulu, apakah mungkin dikasih les, apa mungkin dikasih panggung juga untuk lomba, atau mungkin juga dikasih hal-hal lainnya untuk menajamkan ini. Nah berangkat daripada pengalaman anak waktu ditajamkan oleh orang tuanya dalam observasi, dalam praktiknya juga, maka anak-anak bisa memiliki sebuah perbandingan yang cukup jelas. Nah kebanyakan kita sekarang-sekarang ini orang tua gak punya sebuah struktur buat anak-anaknya. Jadi anak-anak kalau disuruh pilih, ada juga kita lihat sekarang banyak orang tua sudah mulai ya udah anak terserah mau apa. Tapi waktu dikasih anak juga bilang saya juga nggak tahu apa-apa nih kak, orang tua saya bilang saya sudah terserah. Tapi orang tua saya juga bingung saya mau jadi apa. Katanya sih ini yang lebih bagus untuk masa depan saya, ini ada gajinya lebih tinggi gitu. Nah orang tua juga sering bilang kalau kita mau ngarahin juga, ngarahin pasti yang sesuai supaya anak-anak bisa lebih survive dalam gajinya yang cukup mapan juga. Bisa juga maksudnya secara mapan secara karirnya dan ada pengembangan karirnya cukup bagus. Nah secara daripada teori, daripada praktek pengalaman saya, daripada kami melihat banyak orang tua. Nah seringkali orang tua ini ada dua nih Pak Martinus. Oh ya? Yang satu adalah orang tua yang bilang bahwa enggak, pokoknya kamu harus ambil ini supaya kamu sukses. Tapi ada satu juga orang tua yang bilang, ya udah kamu memilih apapun, yang penting kamu memilih, kamu harus kerjakan dengan luar biasa, dengan sangat baik. Nah gitu, dua-duanya gak salah. Tapi akan menjadi salah waktu ini gak menjadi seimbang. Nah kalau misalnya orang tua terlalu memutuskan bahwa nak kamu harus ikut ini karena uangnya gajinya lebih banyak, kamu akan lebih aman di sini. Nah itu menjadi salah. Tapi kalau misalnya orang tua yang bilang, nak terserah mau apa, orang tua juga gak punya patokan, gak, anaknya juga gak dibimbing dengan teknik-teknik tertentu, itu juga salah. Jadi ada baiknya juga orang tua juga punya patokan kira-kira anak ini baiknya di mana ya, bukan soal bicara tentang gajinya lebih tinggi atau jenjang karirnya lebih bagus, tapi juga berbicara mengenai anak ini passionnya apa, anak ini punya kecerdasan apa yang tidak dimiliki orang lain atau dia di atas rata-rata dari kecerdasannya. Nah ini yang sering kali orang tua harus lihat, karena tanpa melihat ini maka anak-anak nggak punya struktur yang jelas untuk memilih saya ini apa, saya ini mau ambil apa yang cocok. Nah begitu sih Pak Martinus. Oh, saya sedikit tertarik sama pembahasan Bapak yang tadi bilang ada observasi. Jadi kan memang untuk menemukan bakat anak di mana, minat, kita perlu observasi ya Pak ya? Betul, setuju. Terus sekali. Ada praktek juga ya? Betul. Jadi kalau sekedar observasi tanpa praktek, ya mungkin nggak akan berkembang dengan baik ya Pak? Betul, betul sekali. Nah, yang mau saya tanya nih, begini nih Pak, tentang observasi anak. Jujur aja mungkin banyak orang tua yang belum mengenal anaknya dengan baik. Betul. Ya, mereka memang orang tua dari kecil. Tapi... saya percaya banget bahwa pasti ada yang kurang yang mereka ngerti dari anaknya nih Pak. Betul. Nah bisa gak nih Pak tolong dijelasin tentang observasi sama prakteknya nih Pak. Karena kan memang untuk mengembangkan anak-anak kita, kita perlu observasi dan kasih mereka sebuah mungkin lapangan untuk praktek ya. Jadi kita benar-benar tahu seperti yang Bapak bilang tadi, ini anak sebenarnya kecerdasannya di area mana. Oke, jadi kalau memang untuk observasi anak itu memang ada tekniknya. Ada memang orang tua yang memang kalau concern di dalam anak dia bisa melihat, tapi mungkin secara nggak jelas juga karena memang yang biasa melihat observasi secara jelas itu biasa psikolog, orang-orang psikolog atau misalnya orang-orang yang punya license, ya psikolog itu yang punya license untuk melihat kira-kira waktu dites anak ini kecerdungannya, kecerdasannya di mana. Nah itu yang pertama. Kalau kita bicara soal observasi seperti itu Pak Martinus. Oke. Gitu. Nah kalau dibilang juga observasi, nah seringkali orang tuanya mengobservasi dengan informasi yang kurang. Oh. Contohnya apa? Contohnya adalah begini. Dulu kalau dibilang dulu jurusan PR atau public relation itu jarang Pak. Jarang sekali public relation. Sehingga kalau orang mau ngambil public relation, orang tuanya bilang jangan, karena public relation ini baru jurusannya dan kerjaannya gak jelas. Tapi terbukti hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pakai namanya public relation untuk medianya. Jadi berkembang ya, berkembang sekali gitu. Atau dulu IT dulu mungkin orang bilang, apa ngapain IT gak jelas, atau kerjaannya mungkin jenjang karir gak jelas. Tapi hari ini kita bisa lihat IT ini luar biasa sekali. Semua negara pasti butuh IT. Wow. Jadi seringkali orang tua kekurangan informasi untuk menilai observasi daripada anak-anaknya. Jadi orang tua kebanyakan hanya berpatokan kepada gaji, keamanan secara finansial, dan jenjang karir. Begitu Pak Martinus. Oke. Okay. Gitu. Sedangkan observasi yang harus kita patokan adalah berdasarkan anak ini passion kemana, kecerdasannya kemana. Karena waktu orang punya passion, punya kecerdasan, maka kerjanya pun lebih semangat, kerjanya juga pasti lebih serius, kerjanya juga pasti beri lebih. Nah ini bedanya daripada anak-anak yang gak punya passion, cuma sekedar ikut orang tua, sekedar kejar gaji, ya lama-lama kerjanya stres, kerjanya kebanyakan frustasi, karena kerjaannya adalah kerjaan yang tidak menyenangkan, walaupun uangnya bisa menghasilkan hal yang cukup besar. Nah, sayang dong ya. Betul Pak, bukannya kita menyarankan bahwa oh nggak boleh, yang penting uangnya besar juga ya, kita nggak bisa bilang gitu. Atau bilang yang kalau uang kecil nggak apa-apa, yang penting kita juga kerja ya, jangan begitu juga. Susah juga itu. Susah juga. Susah. Nah yang penting adalah bagaimana anak ini menemukan kecerdasannya, orang tua membantu, 80% itu orang tua bimbing. Nah setelah itu pilihan anak mau menjadi apa, itu beda lagi ceritanya. Nanti Ibu Rima mungkin bisa tambahkan. Tapi yang jelas waktu observasi ini didasarkan hanya informasi yang banyak, bukan sekedar gaji yang tinggi atau jenjang karir. Terus juga didampingi oleh tes-tes psikologi yang Live Talk Asia Academy juga sediakan. Oh. Nah biasanya Pak kita memberikan tes gratis Pak. kita sudah ngadain di Tangerang, kita sudah ngadain di seluruh, hampir seluruh Jakarta, di beberapa di Central Park. Waktu itu tahun lalu kita pernah di Central Park juga, kita adain juga di Atria Hotel, kemarin juga kita di Mercure Hotel. Mm-hmm. Kita adakan secara free. Wow, nah, free nih pak? Free pak. Wow. Dan luar itu biasa. ada itu banyak sekali yang minatnya, ada 100 setiap aktivitas itu kita menemukan ada 100 anak yang data, 100-an lebih, dan itu minta konsultasi sama kita. Ini luar biasa sekali nih Pak Albert ya. Karena kita melihat Pak, kekurangan sekali orang-orang membaca dirinya sendiri. Karena mereka kepatokan hanya pada gaji, satu keamanan bekerja, kenyamanan bekerja, hanya itu sih. Oh. Nah itu yang kita lihat, makanya kita mau supaya bangsa Indonesia ini, anak-anak mudanya bisa melihat secara tajam, secara jelas, bukan soal gajinya. Karena kalau kita bicara gaji, kita ngejar gaji, uang tuh lari Pak Martinus. Oh gitu ya. Tapi kalau kita membangun sekali. Betul Pak. Tapi waktu kita bangun passion, kita menemukan kecerdasan kita, kita menjadi di atas rata-rata dari kecerdasan yang kita miliki. Nah ini dikatakan orang spesialis atau orang master di dalam bidangnya. Jadi bukan orang rata-rata. Nah ini harus anak-anak muda ini diarahkan oleh orang tuanya, bukan menjadi seorang yang ngejar uang, tapi menjadi master dalam pekerjaannya, menjadi spesialis dalam pekerjaannya, sehingga orang uang tuh cari sendiri. Wah, karena yang namanya master spesialis tuh gak banyak tuh Pak Martinus. Nah jadi itu yang kalau dari sudut pandang orang tua, sebaiknya orang tua mulai melihat secara tajam dan jelas, secara observasi anak, bukan gak bisa sembarangan. Kalau misalnya orang tua bingung, bisa hubungi kita di Laptop Asia. Mungkin nanti setelah terakhir Pak, kita bisa kasih nomornya supaya orang tua bisa dibantu untuk menilai anak-anaknya dengan secara lebih tajam. Nah kalau yang kedua Pak Martinus ngomong praktek nih Pak. Nah praktek ini menarik Pak. Kalau observasi sebenarnya gak cukup, di praktek itu sebenarnya ada hal yang paling menarik. Wah. Nah contohnya Pak, anak-anak yang setelah kita tes Pak, kita biasa bantuin mereka untuk melihat pekerjaan-pekerjaan apa yang cocok. Misalnya hari ini kita juga kedatangan ya Pak ya, kita ada bawa tim namanya iya, Jeremia Daniel dan Dea Katerina. Kita ada bawa anak-anak muda ini yang begitu kita bantu untuk observasi, prakteknya juga kita bantu membimbing prakteknya seperti apa, supaya mereka bisa lihat kira-kira kalau lakukan ini, kerjaan saya apa nanti. Kalau kerjaan saya, bisnis saya seperti ini, saya harus membangunnya seperti apa. Jadi di Laptop Asia nih Pak, kita mulai membimbing anak, juga memberikan informasi yang cukup jelas sama orang tua, supaya anak dan orang tua nih saling-saling mengerti, sama-sama saling mengerti, dan benar-benar bisa menajamkan anak-anaknya untuk menjadi master di dalam bidangnya. Wah. Gitu Pak Martinus. Oke, Pak Albert, sebelum kita sambung nih, buat sobat pemenang yang ada di rumah, kalau misalnya mau SMS, silakan ke 0818 811079, atau kalau mau telepon ke Victorious Family Station Center ya, bisa ke 0216672648. Nah, Pak Albert, nyambung lagi nih. Tadi saya dengar nih, kayaknya Bapak nih memberikan solusi ya untuk kebingungan-kebingungan mungkin orang tua atau anak-anak yang mencoba mengambil karir atau jurusan di masa depan. Saya dengar tadi dari Live Talk, dan memang Bapak Albert dan Ibu Rima kan dari Live Talk nih. Betul. Ya, betul. Saya bisa nggak sih tolong diceritakan apa aja sih yang lebih lengkap mungkin yang dilakukan tadi gitu? Mungkin kayaknya Ibu Rima nih, karena Ibu Rima bergerak di bidang anak-anak muda, mungkin bisa diceritakan lebih detail. Iya, Pak Martinus. Jadi dari Live Talk Asia Academy ini, kita ada provide konsultasi jurusan dan karir yang tadi seperti Pak Albert bilang, itu kita kasih free. Mereka bisa welcome, datang langsung ke kantor kalau misalnya mau. Kantor kita dekat dari sini, di Pluit gitu. Oh, tepatnya di mana tuh Ibu Rima? Dekat Emporium, Taman Pluit Kencana, nomor 28F. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang mau datang langsung untuk konsultasi, bisa langsung datang atau register dulu sebelumnya di 0855 850 0922. Jadi nanti bisa langsung aja ketemu, bisa ketemu saya, dengan saya langsung, dengan Rima gitu. Jadi nanti bisa datang sama kedua orang tua, permasalahannya di mana. Okay. Karena tadi yang kalau Pak Arbet bilang tadi kan, banyak yang anaknya maunya seperti ini, orang tua mau yang seperti ini, jadi nggak klop gitu. Sehingga dibutuhkan adanya orang ketiga gitu yang membantu dari setiap pemikiran anaknya seperti apa, orang tua seperti apa, seperti itu Pak Martinus. Nah jadi selain daripada konsultasi yang kita berikan, ada kita provide dengan tes juga gitu, tes minat bakat, tes pribadinya seperti apa, kita harus tahu potensinya di mana, identify strength-nya, kekuatannya di mana gitu. Karena sebenarnya kalau anak-anak muda yang saya lihat itu misalnya kita ada event apa, kita kita kasih tahu nih ada event ini biar kamu bisa tahu jelas mimpimu mau ke arah mana, jurusannya kemana gitu. Kadang mereka cuma bilang oh ya makasih kak infonya, kita udah tes, biasanya dapetnya dari sekolah seperti itu. Oh jadi sorry nih Ibu Rimasnya potong, jadi kalau misalnya di live talk memang anak-anak harus didampingi orang tua ya tesnya ya? Iya, lebih baik seperti itu, dampingi dengan orang tua. Karena kalau anaknya datang secara individu sendiri ya gitu, nanti kan dia nggak bisa menjelaskan dengan lebih detail pada orang tua. Jadi lebih enak memang kita langsung ketemu sama orang tuanya. Oh jadi sekalian konsultasi nih ya? Iya, betul. Oh, lebih enak dong ya? Lebih enak. Lebih lengkap jadi, berarti informasinya. Iya, jadi lebih, oh, iya betul, Pak Martin, itu lebih lengkap informasinya. Jadi setelah dites, kalau oh ya tadi yang anak muda itu bilang ya udah pernah tes kan, udah dapat di sekolah. Cuman di sini adalah ada beberapa tes yang sekolah tuh nggak ada gitu, nggak provide ini. Ya seperti penggalian passionnya dari mana, tipe bekerjanya nanti sesuai dengan kekuatan diri, potensi diri seperti apa. Nah di Live Talk Asia Academy kita provide hal itu yang nggak sekolah punya, Pak Martinus, gitu. Kalau saya boleh tahu nih Ibu Rima, apakah itu hanya disupport secara tes dan konsultasi aja atau memang ada hal-hal lain sih yang harus dilakukan si anak atau orang tua yang mungkin dalam jangka panjang akhirnya membuat anak ini bisa lebih pasti memilih karir dan jurusan, mungkin menemukan passion hidupnya apa atau tujuan hidupnya apa? Jadi tes dan konsultasi disertai dengan konsultasi jurusan dan karir itu sebenarnya tidak cukup, Pak Martino, sampai pada tahap sana gitu. Jadi harus, sebenarnya bukan apa hasil daripada hasil tes, apa hasil daripada konsultasinya Pak Martinus, tapi tindakan lebih lanjut daripada hasil itu sendiri gitu. Jadi ketika sudah dapat hasilnya, jadi nanti orang tua dan anak ya, nanti dari psikolog sendiri yang akan menyampaikan reportnya seperti apa. Nah dari situlah nanti yang akan terlihat tindakan yang seperti apa yang bisa anak ini lakukan untuk demi pencapaian karir di masa depannya, seperti itu. Nah di Live Talk Asia ini salah satu programnya itu memandu anak ini untuk bisa mengenal potensinya kemana, mimpinya ke arah mana gitu, dan dia bisa mengidentifikasi kekuatan dirinya di mana gitu. Beberapa modul yang kita profesi terutamanya boleh saya sebutkan, pertama itu mengenai gift of life gitu. Pertama anak ini harus tahu tujuan hidupnya ini apa sih dia di dunia ini gitu. Jadi kebanyakan Pak Martinus kalau misalnya konsultasi jurusan dan karir, pertama saya lontarkan pertanyaan itu, banyak anak yang nggak tahu gitu. Banyak yang diam terpaku dan nggak tahu jawabannya seperti apa gitu. Jadi ini penting ya Ibu Rima? Penting ya? Penting sekali, harus tahu tujuannya kira-kira Tuhan ciptain saya di dunia ini untuk apa dulu sih gitu. Betul. Itu harus dicari tahu. Kebanyakan anak muda kurang nih adanya evaluasi diri, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini Pak Martinus. Jadi ketika ditanya pertanyaan yang seperti ini mereka membungkam gitu, ya nggak tahu juga apa ya gitu. Terus beberapa modul seperti ya identify strength, kekuatan gitu. Jadi anak ini bisa tahu, oh kekuatan saya di area sini ya. Ini adalah bidang kesuksesan saya di area sini ya. Gitu Pak Martinus, kurang lebih. Oke, saya beralih ke Pak Albert nih, Pak Albert. Iya, Pak Martinus. Sebagai seorang trainer, benar ya Pak ya? Bapak betul. Sebagai seorang trainer yang bergerak di bidang karakter dan termasuk kepemimpinan dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan konsultasi tentang orang tua ya. Betul. Nah, saya mau tanya nih Pak Albert nih, kalau Bapak bisa kasih solusi buat para pendengar kita, sobat pemenang yang mungkin mendengarkan acara kita malam hari ini atau mungkin audio streaming di tempat lain, menurut Bapak, live talk Asia ini bisa jadi berkat ya buat bangsa ini ya? Oh pasti Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak Albert nih, secara detail nih Pak Albert, kalau misalnya saya punya anak ingin ikut, apakah anak saya cuma sekedar dites, terus saya dikonsultasi, terus saya merasa oh anak saya udah gini, oh ya udah, oke, bye bye, saya coba sendiri didik anak saya, arahkan dia, atau mungkin lembaga bapak nih, ya tempat bapak bekerja dan ibu rima bekerja bisa bantuin saya, karena jujur nih Pak Albert, lembaga seperti ini saya baru dengar kali ini. Oke. Ya saya, saya sih sering ngurusin anak-anak youth, anak-anak muda, tapi untuk program yang seperti ini saya baru dengar ya, diceritakan Ibu Rima secara detail saya baru dengar, dan buat saya ini sebuah program yang sangat menarik, sangat luar biasa, dan saya sih rasanya niat masukin anak saya nih. Luar biasa. Nih, cuman saya dan pendengar mesti tahu dong, buat sobat pemenang juga mesti tahu apa aja sih detailnya di tempat live talk Asia ini gitu loh Pak. Oke. Bisa tolong dibantu nih Pak? Nah, jadi Pak Martinus, memang lembaga yang seperti kita itu memang kalau kita lihat mungkin ada Pak Martinus. Tapi yang menjadi spesifikasi daripada kita, kita nggak mau hanya anak menemukan oh satu kekuatan saya, oh dua kekuatan saya. Tapi menurut kami adalah kami harus membangun yang namanya kualitas kepemimpinan dalam diri anak. Itulah visi kami, bahwa kami mau membangun bukan cuma menemukan saja. Jadi kalau misalnya kita dari anak baru datang, contohnya ke Pak Martinus punya anak datang ke kami, kami akan observasi seluruh kehidupannya. Jadi dari seluruh area kehidupannya, dari keluarganya, dari keuangannya, sekolahnya, semua kita akan assess, kita akan lihat mana yang paling kurang. Ini detail sekali ya Pak Albert. Oh detail Pak, sangat detail. Sampai kita bilang anak ini mau berubah apa, kita ada cek prioritas pengembangan diri. Termasuk orang tua ingin anak mengembangkan apa. Nah ini menjadi sebuah formula yang kita akan lakukan di dalam pembelajaran. Kita punya program namanya New Me for Teens. Betul Pak. Nah yang menarik adalah gini, kami gak hanya membangun namanya anak-anak menemukan oh saya kecerdasannya di sini, saya punya passion, tidak. Tidak hanya itu, tapi kami juga membangun bagaimana anak-anak membangun karakter-karakter yang benar dalam Kristus. Nah yang pasti begini Pak, memang kita kebanyakan daripada kita, kita adalah orang-orang yang bergerak di dalam kekristenan ya Pak ya. Jadi tim kita juga orang-orang semua adalah orang-orang yang cinta sama Tuhan. Namun kami bergerak untuk menjadi lebih general nih Pak. Sampai sekarang kelas kita di Tangerang nih Pak, kita ada teman-teman dari Muslim, teman-teman dari Buddha, itu pun masuk sama kita. Wah luar biasa nih. Luar biasa ya, makanya kita melihat bahwa apa yang sedang kita kerjakan itu, kita membawa kebenaran ini untuk keluar nih Pak. Siap bisa dikenal, tapi dengan cara yang, dengan bungkusan yang berbeda. Nah yang menarik adalah kami gak hanya membawa anak-anak oh menemukan passionnya, menemukan apa yang menjadi mimpinya, tapi juga tujuan hidupnya, tetapi juga karakternya. Kami memberikan panggung Pak. Seperti jadi maksudnya apa nih Pak Albert? Seperti kayak gini, teman-teman yang kita bawa sekarang, Jere dan Dea, kita bawa di sini untuk mengaktualisasi dirinya, untuk menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa oh saya di umur 15 tahun sudah punya bisnis loh. Saya umur 16 tahun sudah punya bisnis loh. Wah, ini menarik sekali. Kami mau mendidik, membangun anak-anak di umur 20 tahun sudah sukses, Pak. Waduh. Bukan sukses, bukan hanya berbicara finansial Pak ya, tapi berbicara soal kualitas karakter, cara berpikir yang dewasa. Jadi bukan berpikir lagi kuliah itu hanya untuk mengejar masa depan, tapi berbicara bagaimana kuliah ini juga bisa membangun saya satu sisi, tapi juga bisa membangun karir saya untuk menjadi berkat juga orang lain dan mungkin bangsa saya. Luar biasa, jadi gak egois ya Pak Albert. Betul Pak. Jadi di dalam Laptop Asia, yang paling penting menjadi keunggulan kami adalah kami menyediakan setiap anak itu memiliki pelatih sukses pribadi. Pelatih sukses pribadi itu maksudnya apa Pak? Nah maksudnya gini Pak, setiap daripada anak-anak itu butuh sama figur, mentor. Nah kalau yang namanya mentor di gereja itu bagus sekali. Namun seringkali mentor di gereja tidak memiliki, belum tentu ya Pak, maksudnya gak semua nih. Maksudnya kalau di Life Talk Asia, setiap daripada pembimbing sukses pribadi, kita dilengkapi dengan formula-formula yang sudah kita rangkum dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga pada saat ketemu sama anak, kita bisa masuk dalam diri anak, kita bisa ngajar tentang sukses yang benar seperti apa, cara pandang yang benar, lihat masalah seperti apa. Namun yang pasti adalah orang-orang menjadi pembimbing sukses pribadi kita adalah orang-orang yang sudah hidupnya benar, yang hidupnya sudah sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang sudah melayani juga, yang kita lihat dalam hidupnya juga ada karakternya juga benar. Jadi orang-orang yang sudah menjadi pembimbing kita gak sembarang nih Pak. Bahkan dari gereja pun kita ada sertifikasi lah, kita ada kasih ujian, ada monitor 6 bulan lagi untuk melihat kegiatan orang ini. Jadi satu-satunya nih Pak, satu-satunya di Life Talk Asia yang menyediakan pembimbing sukses pribadi. Mungkin saya bisa cerita nih Pak, satu kesaksian kami nih Pak. Oke, silakan Pak Albert. Kami punya salah satu anak namanya Vincent Angelo Pak. Beratnya 120 kilo Pak. Pada saat beberapa tahun yang lalu di SMA 1. Dan pada saat di SMA 1 dia gak mau sekolah lagi. Mamanya juga ada bingung, dia bilang gak mau kuliah, gak mau sekolah. Pokoknya kerjaannya di rumah, gak mau keluar, main game dari pagi sampai malam. Bangun pagi main game, jadi gak pernah sekolah nih Pak. Waduh. Jadi kalau kita bilang anak ini kelihatannya sudah pasti gagal nih, gak pernah sekolah, gak pernah apa, berat badannya ekstrim, marah-marah terus kerjaannya karena gak puas diri. Nah kita masuk, kita mulai menjadikan pembimbing sukses pribadi yang mulai masuk nih Pak. Jadi mamanya cerita gini, kita sudah kasih hipnoterapis nih. Waduh. Kita sudah undang psikolog, gak pernah masuk, anak ini gak bisa ditembus. Wah luar biasa. Nah tapi begitu Laptop Asia masuk, kita mulai pelan-pelan karena kita punya teknik, karena kita juga sering berdoa Pak ya. Jadi kita mulai masuk dalam, kita mulai masuk dalam, mulai masuk dalam diri anak ini. Nah yang terjadi begini Pak, setelah 6 bulan Pak, 6 bulan lebih anak ini memulai lagi Pak belajar sekolah. Homeschooling, dulunya dia gak mau sama sekali. Setelah 1 tahun Pak, turun 40 kilo Pak. Waduh, hebat sekali. Sekarang dia sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah SMA, sudah lulus. Sekarang dia mau masuk ambil kuliah dan sekarang badannya sudah langsing Pak. Sudah 71 kilo sekarang. Waduh, luar belajar, biasa. Belajar, kerjaannya baca buku, kerjaannya mengembangkan diri, sudah suka ke gereja, dulunya enggak mau kerja, sekarang ke gereja. Dan dia sudah tahu saya mau jadi apa nanti, saya strategi suksesnya sudah jelas. Dari orang yang kelihatannya sama sekali akan gagal nih Pak. Emosinya sudah sangat stabil, papa mamanya bilang ini mujiz sekali anaknya bisa berubah. Nah sehingga kami melihat bahwa ada kebutuhan banyak sekali anak-anak gak punya figur. Kebanyakan orang tua bilang, saya sudah bilang anak saya gak mau berubah. Nah perkaranya bukan anak gak mau berubah, tapi seringkali anak ini gengsi sebenarnya. Nah makanya Live Talk Asia ini menjadi mediator, pihak ketiga yang masuk di dalam diri anak, yang menjembatani nilai-nilai yang benar itu masuk di dalam diri anak. Jadi waktu anak lagi marah sama orang tua, lagi kecewa, anak ini ngomong sama kita, mentor-mentor pribadi. Nanti kita ngomong sama orang tua juga kita konsultasikan, kita kasih cara-cara yang tepat seperti apa. Orang tua mau marah sama anak, gak boleh marah dulu, ngemarahnya sama kita. Marah sama kita, kita sampaikan, kita proses dengan cara yang benar, kita masuk dalam diri anak. Nah waktu anak sudah dengar, anak ini merasa bahwa, wah ternyata nilainya bagus. Apa yang saya pelajari, prinsip-prinsipnya bagus. Nah dari situlah mereka mulai berubah tuh Pak. Dan yang paling menarik Pak, setiap minggu Pak kita monitoring komitmennya dan setelah itu kita kabarin orang tua, ibu, bapak, ini perubahan anaknya seperti ini loh. Sampai sedetail itu ya Pak Albert? Sangat Pak, setiap bulan kita lihat 8, dalam 8 area kehidupannya naik gak? Misalnya sebelum masuk sama kita, area keluarganya turun. Tapi waktu sama lewat sama kita 1 bulan, naik gak area keluarganya? Nah di situ kita ada tes secara psikologi yang sangat tajam sekali. Dan ini yang menjadi hal yang luar biasa atau kita katakan interaktif monitoring tools. Jadi para pembimbing sukses pribadi ini kerjaannya melihat monitoring, kabarin anak, telepon anak, ingetin komitmennya, terus telepon kalau ada masalah 24 jam siap Pak Martinus. Wow. Jadi kalau anak-anak sudah disediakan itu, masa sih enggak sukses? Harusnya sih sukses Walbur. Harus. Nah gitu, jadi kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan ini semua orang-orang yang kerja di Live Talk Asia ini semua dipanggil Tuhan Pak Matius. Artinya orang-orang yang benar-benar berdedikasi hidupnya buat anak-anak muda, yang sudah punya hati buat anak, bukan cuma punya hati, tapi benar-benar memberikan hidupnya bagi anak-anak muda. Dan yang paling pasti, setiap orang-orang terutama pembimbing sukses pribadi Live Talk Asia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya berubah dulu Pak. Baru mengubahkan orang lain. Kalau sendiri berubah, masih sendiri masih ada masalah ya susah juga. Iya betul sih Pak. Gitu, jadi kami sangat sangat strict, kami sangat ketat sekali. Walaupun kami dari gereja pun kami juga masih nilai tes psikologisnya, kami nilai areanya, komitmen, kami masih wawancara sama orang-orang temannya maupun keluarganya. Jadi sampai sedemikian detail Pak. Gitu, itu mimpi kami tuh mengubahkan anak muda bangsa ini. Ini luar biasa sekali nih Pak Albert nih. Nah untuk Ibu Rima nih, Ibu Rima, kalau tadi Pak Albert sudah cerita tentang pentingnya seorang pembimbing sukses pribadi ya. Iya Pak Martinus. Atau dengan kata lain mungkin saya bisa kasih nama mentor ya, benar ya? Iya sama seperti seorang mentor. Nah Ibu Rima kalau dari sisi anak-anak sendiri ya, maksudnya anak-anak remaja sendiri, apakah seorang mentor itu perlu ya? Kan udah punya orang tua misalnya gitu. Iya, sangat perlu Pak Martinus gitu. Jadi kalau misalnya saya juga seorang personal life coach di Tangerang. Saya menangani kurang lebih 5 orang anak gitu. Jadi saya bertanya gitu, apa sih yang kamu dapetin? Ketika kamu selama ini sudah sebanyak, kita kan program 32 kali pertemuan gitu Pak Martinus. 4 bulan tuh kurang tidak, lebih. Iya, jadi bukan program yang 5 hari, 4 malam seperti itu, enggak. Jadi kita benar-benar detail, pokoknya tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci sekali sama Pak Albert gitu. Jadi ketika di program ini saya bertanya manfaat coaching ini apa gitu, dan kehadiran kakak di sini apa manfaatnya buat kalian semua gitu. Nah mereka pertama ini jadi ada anak namanya Albert Letwin, Pak Martinus ini murid saya di Tangerang. Jadi dia ini pertama kali, jadi sebenarnya orang tuanya yang mengharapkan dia masuk ke dalam program Jimmy Fortins ini. Dia udah rejection duluan, udah menolak duluan, dia gak mau gitu. Nah kemudian saya pada akhirnya dia masuk juga dan dia bilang gini sama saya, Kak, thank you banget buat semua bimbingannya gitu. Saya di sini bisa dengan bebas share masalah saya 24 jam sama kakak gitu dia bilang. Dan ini adalah suatu program yang benar-benar saya terberkati sekali dia bilang gitu. Karena disinilah dia bisa, karena dulu orangnya cenderung tertutup sekali Pak Martinus. Dia gak mau share masalahnya ke siapapun kecuali dengan orang tuanya gitu. Tapi ketika dia sudah ikut komunitas di sini, dia ketemu dengan berbagai teman di sekolah, dia ngerasa ada suatu trust yang dia taruh gitu kepada saya dan sama teman-teman yang ikut juga dalam program ini begitu Pak Martinus. Jadi sosok orang mentor inilah yang melihat anak itu yang, karena kebanyakan anak muda misalnya teman-temannya ngeliat, ah ini orang calon-calon orang gagal nih gitu, udah males, udah apalagi ya banyak gitulah, banyak ejekan dari teman-teman, beberapa teman ya nilainya jelek, terus ya yang kayak gitu, pokoknya banyaklah omongan yang nggak baik gitu kan yang datang. Tapi hanya sosok orang mentor yang bisa melihat yang nggak terlihat gitu, yang seperti yang saya bilang tadi, anak ini punya potensi yang luar biasa yang butuh dibimbing, digali lebih dalam, sehingga ya seperti prinsip kami pada akhirnya Pak Martinus, kita akan didik anak ini sampai sukses di usia 20-an, di usia muda. Jadi memang mentor ini sangat penting ya Ibu. Penting Ima, ya. Sekali. Jadi mereka bisa berperan sebagai mungkin orang yang menolong orang tua ya untuk menemukan hal-hal yang tersembunyi ya. Jadi mentor ini juga jadi tim lah istilahnya Pak Martinus. Oh, jadi bekerja sama dengan orang tua. Ya, orang tua dengan mentor satu tim gitu. Mengembangkan anaknya. Betul, betul. Luar biasa banget nih. Nah, ini kita ada dapat pertanyaan nih. SMS ya. Iya, mau dijawab dulu ya Pak Albert ya? Atau mungkin dari sisi... Iya, boleh Pak Martinus. Oke, saya bacain ya. Kita dapat SMS dari 021963 sekian-sekian. Pertanyaannya, memang pengaruh orang tua dalam menentukan karir dan masa depan anak sangatlah besar. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara untuk menyikapi orang tua yang walaupun sudah paham passion sang anak pada bidang tertentu, tetapi masih tetap bersikeras untuk melarang sang anak untuk memilih bidang tersebut dengan alasan bidang tersebut tidak populer dan tidak komersial. Terima kasih dari Saudari Desi kalau nggak salah nih. Silakan Pak Albert. Oke Pak Martinus, ini menarik. Ya seringkali orang tua ini kekurangan ada informasi pastinya. Nah kenapa orang tua tidak mau anaknya, oh sedangkan tahu passionnya tapi nggak berani untuk anaknya supaya mengambil jurusan yang benar-benar passion anak. Karena pertama adalah seringkali anak tuh cuma sampai bilang, Pama aku boleh nggak ambil jurusan ini? Atau aku mau ambil jurusan ini nih? Nah sampai berhenti sampai sebegitu aja. Nah lebih baik anak-anak muda zaman sekarang cobalah mulai siapkan strategi, yaitu apa? Mulai sekarang mulai diambil semua informasi mengenai jurusan yang akan diambil dan mulai dikasih gambaran kepada orang tua, papa mama kalau misalnya mau ambil jurusan ini saya kerjanya kan seperti ini, kerja seperti ini, nanti tahap karirnya, jenjang karirnya akan seperti ini, kira-kira pemasukan saya akan menjadi seperti ini, dan saya punya mimpi bukan cuma sekedarnya tapi menjadi seperti ini. Jadi waktu kita bisa menyediakan informasi yang sangat jelas, itu kan menjadi hal yang cukup menarik dan bahkan sangat menarik buat orang tua. Gitu sih Pak Martinus. Menarik banget ya. Jadi anak tersebut nggak cuma sekedar diam ya Pak Albert ya? Betul Pak Martinus. Tapi berusaha juga bekerja keras untuk meyakinkan orang tua ya? Betul, karena orang tua butuh informasi yang lebih jelas sebenarnya. Oh, luar biasa. Nah, hari ini saya kebetulan nih lihat ada pria ganteng dan wanita cantik di tempat ini nih Pak Albert nih. Kayaknya luar biasa banget nih pembisnis muda Pak Martinus. Waduh, ini yang pria usianya berapa tahun nih? Halo, saya Jeremia Daniel. Oh ya, kenalin dulu Jeremia Daniel. Umur 16 tahun. Yang perempuan yang wanita cantik usianya berapa tahun? Shalom sobat pemenang. Nama saya Dia Katrina. Usia saya masih 14 tahun. Waduh, saya usia 14 sama 16 tahun masih di pinggir jalan ya jelas. Nah, boleh nih Pak Albert nih ya, Ibu Rima saya tanya sama anak-anak didiknya boleh, nih. Iya, boleh silakan Pak Martinus. Dari tadi sih saya cukup tertarik sama dua orang ini sebab ceritanya hebat-hebat sih. Jadi saya mau tanya aja supaya sobat pemenang di rumah juga bisa denger nih. Nah, siapa duluan yang mau ditanya ini? Ladies first aja kan. Oh, ladies first. Oke. Okay. Nah, tadi namanya Dia Katarina ya. Yeah. Nah, Dia Katarina, kamu bisa tolong ceritain enggak? Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Udah berapa lama sih kamu ikut program dari Live Talk Asia? Kira-kira setahun kurang gitu. Kira-kira. Belum nyampe setahun nih? Belum. Terus bisa gak sih tolong jelasin program apa yang kamu ikutin dan kamu dapat apa aja sih dari program itu? Jadi aku sekarang ini lagi ikut program ICAN dan aku udah selesai program I Know, itu tentang mengetahui jati diri, dan program ICAN itu tentang pembelajaran bisnis. Nah dalam pelajaran ini tuh aku belajar banget namanya tujuan hidup aku kemana, dari yang dulunya aku tuh gak ngerti apa-apa tujuan hidup tuh apa sih, maksudnya ya udah aku tinggal lanjutin bisnis papi mami aja tanpa ngerti adanya passion, adanya kesenangan dalam bekerja. Soalnya kalau kita kerja itu ngelakuin hal yang kita gak suka atau hal yang bukan passion kita, rasanya itu kayak kita gak bisa benar-benar berkembang dalam bidang hal itu, meskipun kita bakal bisa bagus dalam bidang itu, cuman kita gak bisa menggunakan potensi kita gitu secara maksimal. Jadi di sini aku diajarin buat jadi pemimpin yang lebih baik, jadi orang yang mengerti apa benar-benar artinya itu menjadi berkat buat orang lain. Nah, kamu ikut kelas bisnis kan artinya? Iya. Udah menemukan belum sih bisnis apa yang udah. Kamu? Udah. Wah, 14 tahun luar biasa sudah menemukan ya, karena nggak mudah. Kalau boleh tahu, kamu mau bisnis di area apa nih? Aku maunya fashion designer. Fashion designer? Iya, masuk fashion designer. Ini sekarang baru tahap bayang-bayang atau udah mulai nih? Udah mulai. Udah mulai? Iya. Bisa cerita nggak apa aja sih yang sudah kamu hasilkan? Jadi puji Tuhan, ini karena perkenalan Tuhan ya. Jadi, Amin. Jadi di keluarga aku ada yang mau nikah dan anaknya itu perlu baju wedding. Terus dia pikir kalau di tempat-tempat kayak misalnya tempat wedding yang terkenal banget itu kan mahal banget gitu jual bajunya. Jadi ada, dia langsung nanya gini, Dea, kamu mau nggak bikinin baju wedding buat pengapit aku dua orang, anak aku ini dua orang. Jadinya aku belum terlalu bisa jahit, cuman aku bikin desainnya dalam waktu 3 minggu atau 3 minggu lebih. Aku bantuin tukang jahitnya, sekaligus aku monitoring juga, aku lihat cara ini misalnya modelnya bagaimana, desainnya gimana. Nanti akhirnya udah 3 minggu aku kasih bajunya, aku jual jadinya. Wow. 14 tahun loh. Ini luar biasa nih, luar biasa. Nanti karena kita udah kenal, nanti kalau anak saya menikah tolong kasih harga yang murah ya. Wah, ini menarik banget nih Pak Albert sama Ibu Rima nih, anak didiknya nih. Saya cukup tercengang juga sih. 14 tahun sudah menemukan passionnya ke arah mana dan sudah mulai belajar untuk gak cuman sekedar punya mimpi ya, tapi mengaplikasikan mimpinya. Dan kalau pendengar Sobat Pemenang ingin tahu nih, kira-kira kamu ke arah mana sih? Maksudnya apakah cuman sekedar sampai di situ atau kamu ingin jadi lebih lebih memberkati bangsa ini atau gimana nih? Iya, aku mau memberkati bangsa ini. Dalam kita jadi zaman sekarang itu trennya anak muda lebih pendek, lebih ini, lebih kebuka. Katanya lebih pendek, lebih manusiawi. Lebih manusiawi, lebih pendek, lebih mahal, lebih kurang lahan, lebih mahal. Nah, itu yang mau aku kayak sebenarnya tuh kalian anak-anak muda enggak mesti pakai baju yang kebuka sana sini. Betul buat sih. Nunjukin karisma kalian, aura kalian gitu maksudnya. Jadi kalian juga bisa pakai baju yang dalam tanda kutip itu bagus gitu, mau asyik ya, keren, trendy, tapi dengan cara nggak sampai buka sana sini kemana-mana kelihatan gitu. Jadi tujuan aku tuh, aku nanti udah terkenal nanti, aku bakal mau ngubah fashion trend bangsa ini. Jadi mereka tuh nggak ngeliat fashion itu sebagai mengumbar apa yang mereka punya gitu maksudnya, cuman mengusahakan dari dalam diri kalian. Jadi fashion itu untuk meng-enhance kemampuan kalian gitu, bukan untuk meng-enhance apa yang kalian punya. Bukan fashion itu malah membuat kalian terlihat jadi kok kayak gini ya dinilai orang gitu. Wah, luar biasa nih dia. Satu lagi nih Jerry, mungkin di waktu yang singkat ini kamu bisa ceritakan gak apa yang sudah kamu temukan, kamu ikut programnya gimana, dan hidupmu berubah ke arah mana? Terima kasih Pak Martinus. Jadi sebenarnya pada dasarnya saya ini anak muda yang dulunya labil dan gak tahu arah tujuan hidup kemana, dan suka comfort zone, suka yang nyaman dan aman. Seperti dulu saya ingin masuk kuliah bisnis karena saya berpikir bisnis itu mudah, dan juga orang tua saya memiliki background bisnis sehingga mudah. Tapi saya di sini diajari mengenai passion dan arah tujuan saya itu kemana sih baiknya. Dan saya adalah dapat visi bahwa saya harus menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dengan cara menjadi strategic advisor. Makanya saya menjadi seorang yang menjadi pembantu anak-anak muda untuk menuju kesuksesannya. Dan saya memiliki perusahaan nih namanya Peak Leader Strategist. Peak Leader Strategist, apa itu? Itu adalah strategist dan strategic advisor bagi para pebisnis-pebisnis, leader-leader, khususnya anak-anak muda. Dan itu untuk membantu mereka untuk lebih cepat sukses. Begitu. Wah, ini dua-duanya orang-orang luar biasa nih kayak di masa depan. Amin. Ya. Amin. Nah, karena kita waktu sudah sangat terbatas nih, Pak Albert sama Ibu Rima. Iya, Pak. Mungkin kita harus closing sekarang ya. Nanti kita ketemu lagi kapan ya? Kita nanti ketemu tanggal 30. Wah, tanggal 30 Juni iya, kita akan di program lagi yang sama. Luar biasa. Jadi buat sobat pemenang yang ada di manapun, tanggal 30 Juni nanti jangan lupa untuk mendengarkan lagi. Jam 8 malam, Mbak Martin. Oh ya, 30 Juni nanti jam 8 malam, Bapak Albert dan Ibu Rima dan tim dari Live Talk akan hadir kembali di tempat ini. Jadi jangan sampai terlewatkan. Dan apa yang kita sudah dengarkan ini adalah sebuah investasi seumur hidup yang kita bisa berikan buat remaja, mungkin anak-anak muda yang kita cintai. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu informasi lebih lanjut, saya bacakan nomor telepon yang bisa dihubungi di 021-4955-3735. Saya ulang, 021-4955-3735. Jadi bisa langsung hubungi ke sana saja, atau bisa follow Instagram di Live Talk Asia, atau mungkin bisa hubungi di nomor yang lebih private di 0855-8500-922. Saya ulang, 0855-8500-922. Nah, sebagai penutup, saya ingin mungkin dari Jere ya, share apa yang tadi mungkin jadi sebuah hal yang luar biasa ke sobat pemenang yang ada di rumah. Oke, para sobat pemenang yang luar biasa, saya pada dasarnya ingin mendesak kita semua untuk hidup dengan excellent. Mengapa? Karena sebenarnya penciptaan kita ini benar-benar luar biasa kan? Kita diciptakan begitu luar biasa dan segambar dan serupa Tuhan. Nah, kalau kita tidak hidup dengan maksimal, hidup kita itu sia-sia dan sebenarnya lebih baik tidak ada. Karena hidup kita ini seperti puzzle, dan kalau kita tidak sukses, maka puzzle itu tidak akan lengkap dan master plan-nya itu tidak akan sesuai. Dan bagaimana cara kita mencapainya? Tentunya dengan proses, proses melalui mastery dan menaikkan standar kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan menaikkan standar sehari-hari, kita akan mencapai excellency. Begitu sih, Bob. Ya, demikian perbincangan kami malam ini dalam program Aku Yang Baru. Sungguh suatu program yang sangat memberkati setiap sobat pemenang. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan diberkati Tuhan dan menemukan pencerahan-pencerahan baru. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.